Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمة a'azzani Allah wa iyyakunna, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Takrimul Mar'ah fil Islam, kitab yang menjelaskan tentang bagaimana agama Islam memuliakan wanita. Beberapa pembahasan telah kita lewati dan juga kita telah menyelesaikan pembahasan-pembahasan seputar pakaian wanita atau jilbab seputar wanita muslimah. Dan pada bab yang berikutnya ini, atau bab yang insya Allah kita baca di pagi atau di menjelang siang ini, kita akan membaca bab hukmu ta'addudiz zaujati fil Islam. Hukum ta'addud atau poligami dalam agama Islam. Kita baca penjelasan dan juga dalil-dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan juga manfaat dari apa yang beliau rahimahullah paparkan dalam kitab tersebut. Qala ta'ala atau qala Allah ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah menyatakan, dan jika kamu takut, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak wanita al-yatama, yakni wanita yang yatim, bila kamu mengawininya, Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita lain, yakni wanita-wanita selain mereka yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat wanita. Fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidah. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Maka nikahilah seorang saja atau satu saja. Au ma malakat aymanukum, atau budak-budak kamu yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu ya lebih dekat agar engkau tidak berbuat zalim atau aniaya. Barakallahu fikunna, kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu terkait dengan ayat ini, ya. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa di antara kemuliaan wanita dalam Islam atau di antara kemaslahatan yang disebutkan dalam dinil Islam adalah ketika laki-laki itu beristri atau menikahi lebih dari satu wanita. Karena yang disebutkan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam hukum-hukum di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dan bimbingan dalam menapaki kehidupan selamat di dunia dan di akhirat. Pastinya Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintahkan syariat ini, memerintahkan beberapa perkara di dalam syariat ini, melainkan untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya terkhusus bagi satu atau golongan atau kaum dari manusia itu. Karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah turunkan untuk rahmatan lil alamin, sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak mungkin dan sangat jauh sekali jika syariat Islam ini tidak mengandung kemaslahatan bagi umatnya. Sangat mustahil dan sangat tidak mungkin ketika aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkandung di dalamnya sebuah kemaslahatan, maka maha suci Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Maka dari itu yakini bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah dijelaskan dan dipraktikkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita semua. Termasuk diantaranya adalah syariat tentang ta'addud atau poligami. Nah, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, qala asy-syekh rahimahullah, yafhamu ba'dun nas min hadhihi al-ayah annaha tubihu ta'addud az-zawjat lir-rajul fil halati ad-dayyiqah wa mashrutun bi maradin aw 'aqimin walau raj'a ha'ula'i ila tafsiril ulama li hadhihi al-ayah lazala 'anhum hadzal fahmil khati'. Nah, sebagian orang memahami ayat yang kita baca tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ila akhiril ayah. Sebagian orang memahami ayat ini ya bahwa dibolehkan melakukan ta'addud atau poligami bagi laki-laki dalam keadaan sempit sekalipun. Nah, sebagian orang memahami demikian. Dan hanya disyariatkan dengan sakit atau mandul. Maksudnya apa? Disyaratkan atau hanya disyaratkan dengan sakit atau mandul di sini untuk tidak bolehnya dia menikah lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, andaikan mereka mau kembali kepada penafsiran para ulama tentang ayat ini, pasti pemahaman yang mereka ada padanya akan hilang. Nah, qala Ibnul Jauzi fi tafsirihi, berkata Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya, ikhtalafu fi tanziliha wa ta'wiliha. Para ulama berbeda, berselisih tentang sebab turunnya dan tafsir dari ayat tersebut. Beliau menyatakan, innal qauma kanu yatazawwajuna 'adadan katsiran minan nisa'i fil jahiliyah. Kaum lelaki pada masa jahiliyah mereka menikahi banyak wanita. Ya. Kaum lelaki di masa jahiliyah mereka menikahi banyak sekali wanita, tidak terhitung jumlahnya. Silakan yang mampu untuk menikah 9 wanita, silakan. Atau lebih dari itu, 10, 11, 13, 19, 20, silakan. Tidak ada pembatasan di masa jahiliyah. Ya. Nah, sebelum turunnya atau sebelum adanya dinil Islam. Ketika sudah ada dinil Islam, maka batasan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 4 yang paling banyak. Nah, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki 9 istri. Ya. Dan itu hanya kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wasallam, tidak untuk umatnya. Adapun untuk umatnya dibatasi sebanyak 4 istri saja. Nah, kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi menyatakan, wala yataharrajuna min tarkil adli bainahun. Mereka tidak merasa berdosa ketika berbuat tidak adil antar istri-istri mereka. Mereka tidak merasa berdosa, biasa-biasa aja ketika mereka tidak bisa berbuat adil, ya. Nah, wa kanu yataharrajuna fi sya'nil yatama, faqila lahum fi hadhil ayah ihdharu min tarkil adli bainan nisa kama tahdharuna min tarkihi fil yatama. Mereka dahulu akan merasa berdosa ketika berhadapan dengan urusan anak-anak yatim. Nah, maka dari itu ayat ini disebutkan kepada mereka, ya, kata mereka, hati-hatilah kalian dari tidak adil antar sesama wanita, sebagaimana kalian, ya, berhati-hati dari berbuat adil dalam urusan anak-anak yatim. Nah, barakallahu fikum. Artinya berbuat adil antar istri-istri yang mereka miliki atau yang dia miliki itu harus sebanding dengan keadilan ketika seorang mengurus anak-anak yatim. Sama. Tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilalaikan. Keadilan dalam memberikan, ya, materi atau perhatian kepada istri-istri yang dia miliki, tentunya istri-istrinya lebih dari 1, 2, 3, atau 4, perintah wajib bagi mereka untuk memperhatikan, adil dalam memperhatikan mereka, kemaslahatan mereka, fisik mereka, dan yang lainnya, itu sebanding dengan perhatian mereka, keadilan mereka terhadap urusan anak-anak yatim. Artinya benar-benar ditekankan oleh syariat ini. Nah, wa hadzal makna marwiyun 'an Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Dhahhak wa Qatadah wa Suddi wa Muqatil. Tafsir ini, makna ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Suddi dan Muqatil. Mereka adalah ulama ahli tafsir, ya, sebagiannya dari kalangan sahabat, sebagiannya dari kalangan tabi'in, dan imam-imam salaf menafsirkan demikian. Ditekankan untuk bersikap adil kepada istri-istri sebagaimana bersikap adil kepada urusan apa? Anak-anak yatim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, inna ma'naha wa in khiftum ya awliya al-yatama aw ya awliya ul-yatama alla ta'dilu fi sadaqatil yatama ay al-muhur. Makna yang kedua adalah, jika kalian wahai para wali anak yatim, konteksnya demikian, khawatir tidak bisa bersikap adil dalam sadaqatul yatama, yakni dalam memberikan mahar anak-anak yatim, maksudnya ketika idza nakahtumuhunna, ya, ketika dia mengurusi harta anak yatim di bawah perwaliannya anak yatim ini, ketika dia dewasa dia menikahinya, ya, dia menikahinya. Nah, fankihu siwahunna minal gharaibul lawati ahallallahu lakum wa hadzal ma'na marwiyun an Aisyah radhiyallahu anha. Kata Syekh di sini, ya, maka jika kalian wahai para wali anak-anak yatim, kemudian kalian ingin menikahi mereka, jika tidak bisa, khawatir tidak bisa berlaku adil dalam memberikan mahar kepada mereka, ya, maka nikahilah selain mereka dari wanita-wanita asing, yakni wanita-wanita yang bukan di bawah perwalian kalian karena yatimnya mereka, bukan. Nikahi wanita yang lain. Tentunya wanita yang bukan mahramnya. Ya. Barakallahu fikum. Anak-anak yatim ini juga yang dahulu dia pelihara, yang dahulu dia jaga, ini bukan mahram dia sebenarnya. Ketika dia besar, dia nikahi. Tapi ketika dia khawatir, karena apa? Untuk memberikan mahar kepada anak-anak yatim ini, khawatir karena hartanya tercampur dengan apa yang dia makan. Maka hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, nikahilah ma tabalakum minan nisa'i, yakni wanita-wanita yang kalian senang yang di luar. Nah, yang Allah halalkan bagi kalian. Makna ini adalah tafsir dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Syekh menyatakan, rawal Bukhari wa Muslim an Urwah ibn Jubair annahu sa'ala Aisyata an qawlillahi ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah dari sahabat Urwah ibn Zubair bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ibn Zubair adalah keponakannya, ya, keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha, putra dari Asma. dia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, faqalat ya ibna ukhti hadhihi al yatima takunu fi hijri waliha tusyrikuhu fi malihi wa yu'jibuhu maluha wa yu'jibuhu malaha wa jamalaha fa yuridu waliha ay yatazawwajaha bi ghairi ay yuqsita fi sadaqatiha. Kata Aisyah, wahai putra saudariku, ya ini keponakannya, yang dimaksud perempuan yatim di sini adalah yaitu perempuan yang dalam pengasuhannya. Nah, dalam pengasuhan walinya, yang tentunya walinya juga ikut memakan dan menggunakan, ya, anak yatim ini ikut makan dan menggunakan harta walinya tersebut, tercampur. Namun, kecantikan dan harta anak yatim ini membuat wali ini tadi tertarik, terkesima. Lalu si wali ingin menikahinya, namun dia tidak adil dalam memberikan mahar kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Fayu'tiha mislama yu'tiha ghair. Fayu'tiha mislama yu'tiha ghairuhu. Lalu ia memberikan mahar kepada perempuan yang yatim ini sebagaimana mahar yang ia berikan kepada wanita lain. Harusnya, ya, seharusnya dia memberikan mahar kepada wanita yang yatim ini yang di bawah perwaliannya sebagaimana mahar yang diberikan kepada orang lain atau wanita yang lain yang di luar yang bukan dari kalangan yatim yang di bawah perwaliannya. Nah, fanuhu an dzalika illa ayuqsitu lahunna wa yuballighu ala nam sanatahunna fi shadaq fa umiru ayyankihu ma tabalahum minan nisa'i siwahunna. Dan hendaknya oleh karena itu mereka dilarang menikahi wanita seperti ini, ya, ketika dia tidak bisa berlaku adil dalam memberikan mahar atau sedekah. Dia dilarang untuk menikahi wanita yang seperti jenis seperti ini kecuali dengan dia berlaku adil terhadap mereka. Nah, dan hendaknya mereka memberlakukan kepada wanita-wanita tadi tuntutan atau tuntunan sunnah mahar yang paling tinggi. Nah, dan mereka juga diperintah untuk menikahi wanita yang lain yang juga disenangi. Artinya harus sama pemberian maharnya. Tidak kemudian, oh ini karena wanita-wanita yatim ini juga bareng makan, bareng kita, ya sudahlah, gak usah terlalu besar. Sudah, sama, harus disamakan. Ini tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan ucapan Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wattafaqa kullu man yu'ani 'ulum al-Qur'an 'ala anna qawlahu ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu. Semua ulama bersepakat memberikan perhatian dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an ini bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengandung pemahaman yang keliru, yang bertolak belakang ya. Ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim tadi. Nah, laisa lahu mafhumun yukhalifuhu idz qad ajma'al muslimuna 'ala annahu lam yakhiful qist fil yatama lahu ayyan kiha aktsar min wahidah ithnatain aw thalathan aw arba'an kaman khafa. Kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang tidak khawatir dalam berbuat keadilan, artinya dia enggak khawatir untuk tidak bersikap adil karena dia adil, ya, baik kepada wanita yang yatim atau yang tidak, maka boleh baginya untuk menikahi lebih dari satu orang wanita, 2, 3, ataukah 4, ya. Berbeda halnya ketika itu dilakukan dengan orang-orang yang khawatir tidak bisa bersikap adil. Barakallahu fikum. Tidak bisa bersikap adil, maka jangan kemudian dia terlalu bersemangat, ya, untuk menambah lagi satu wanita lagi yang pada akhirnya dia tidak bersikap adil. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam permasalahan ini yang perlu juga kita ketahui, ya, ketika kita membahas masalah keadilan di dalam poligami, apabila seorang lelaki yakin atau khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup baginya beristri satu, ya. Kebolehan memperistri lebih dari seorang wanita adalah porosnya adalah jika dia bisa bersikap adil. Ketika kita bisa bersikap adil, lakukan, silakan, ya. Karena menikah itu adalah hak suami. Nah, menikah adalah hak suami. Jika dia tidak mampu bersikap adil atau berlaku adil, cukup satu, ya, cukup satu atau budak perempuan yang kalian miliki. Maksudnya adalah kalau budak wanita, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi budak itu juga sebagai tasari. Tasari itu adalah posisi budak yang diperlakukan juga sebagaimana istri, bisa digaudi juga. Kalau budak silakan, ya. Tapi kalau dia posisinya sebagai istrinya, maka harus batasannya 4. Jika dia tidak mampu, maka 1 saja, ya. Kalau mampu 4, 2, 3, 4. Kalau tidak mampu, maka cukup 1 saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, melanjutkan ayat tadi, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu berbuat adil di antara para istri walaupun kalian sangat ingin berbuat adil. Nah, maka janganlah kalian condong dengan sebenar-benarnya kepada istri yang lebih kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lainnya terkatung-katung. Allah Subhanahu wa taala memaksudkan di sini adalah adil, ya, yang tidak dimampui dan tidak disanggupi dilakukan oleh seorang hamba karena bukan hamba yang mengusahakannya. Faham maksudnya? Maksudnya kalian, kata Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kata Allah, kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara para istri. Maksudnya di sini adalah apa? Yani adil yang tidak dimampui dan tidak disanggupi dilakukan oleh seorang hamba karena bukan dia yang memilikinya. Maksudnya adalah semua itu semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adil dalam masalah kecondongan hati atau cinta. Ini enggak bisa dijadikan adil, harus sama, enggak bisa. Ya. Buat istri pertama 50%, buat istri yang kedua 50%. Enggak bisa. Tidak bisa dilakukan keadilan dalam ini. Satu ini tadi. Kenapa? Karena kecondongan hati dan cinta itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ahli tafsir mengatakan bahwa makna ayat di atas, makna ayat walan tastati'u an ta'dilu tadi, dan kalian tidak akan mampu bersikap adil di sini, ya. Bahwa ayat di atas adalah kalian, maksudnya, tidak akan sanggup menyamakan rasa cinta kalian di antara para istri. Nah, kenapa? Karena hal itu bukanlah hasil usaha kalian. Walaupun kita sangat menginginkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mungkin bersikap adil dalam apa? Sekali lagi, dalam perasaan cinta. Ya, pasti ada salah satu istri yang dicintainya lebih dari yang lain. Nah, sehingga makna dari ayat yang sebelumnya yang kita baca. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, ya, maksudnya di sini kalau adil silahkan, kamu bisa menikahi 2, 3, dan 4 wanita. Loh, gimana? Di sini dinyatakan kalian tidak akan pernah mampu untuk bersikap adil. Nah, bagaimana menjamak permasalahan ini yang dimaksud ayat yang pertama? Perintah Allah Subhanahu wa taala, jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, ya. Maka nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Jika tidak mampu 1. Maksudnya di sini adalah keadilan dalam hal apa? Pembagian materi dan yang lainnya. Adapun ayat yang berikutnya adalah rasa cinta. Adapun terkait keadilan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah keadilan dalam hal pergantian hari tinggal, bermalam, ya. Materi dan yang lainnya itu harus adil. Tapi kalau terkait dengan cinta, maka tidak bisa, ya. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nam, dan kita tidak mampu untuk mengaturnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, setelah menyebutkan penjelasan Al-Imamul Qurtubi, lalu Al-Imamul Qurtubi lalu Syekh menyatakan, fadalla ala annal ayata nazalat jawaban liman khafa dhalik wa anna hukmaha a'ammu min dhalik. Penjelasan dari ayat tersebut, ya, bahwa ayat tersebut turun sebagai jawaban pihak yang mengkhawatirkannya, ya, bahwasanya hukumnya bersifat umum. Nah, amma makna qauli ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, jika kalian khawatir takut tidak bisa bersikap adil maka satu saja. Faqala Syaukani fi tafsirha, berkata Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya, wal makna fa in khiftum alla ta'dilu bainaz zaujati fil qasmi, ya. Wanahwihi fankihu wahidatan. Makna ayat ini Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap sesama istri, dalam hal apa? Fil qasmu. Pembagian malam, pembagian tinggal. Ya, giliran bermalam. Atau yang lainnya, pembagian bukan dalam hal cinta tadi ya, setelah saya jelaskan. Maka nikahilah satu. Gak bisa bersikap adil. Ya. Dia lebih condong kepada istri yang pertama misalnya. Istri yang pertama luar biasa perhatiannya, dibelikan ini, belikan itu, ya. Bermalam pun juga lebih dari istri yang kedua dan yang lainnya. Ini enggak bisa. Maka yang seperti ini hendaknya kamu satu saja. Ya, nikailah satu wanita. Wa fihi al-man'u min az-ziyadati 'alal wahidati liman khafa dzalik. Di dalam ayat ini tadi terdapat larangan untuk beristri lebih dari satu, ya, bagi siapa? Bagi orang yang khawatir tidak bisa berbuat adil. Nah, aw ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Maksudnya, ya juzulir rajuli nikah aw nikahu ma malakat yaminuhu biduni tahdidin. Boleh bagi seorang lelaki menikahi, menggauli budaknya yang dimiliki, yang dikuasai, tanpa ada batasan jumlah. Kalau budak, silakan. Tanpa ada batasan jumlah. Tentunya budak itu bukan kemudian kita siksa, ya, kita seenaknya berbuat semena-mena, tidak. Budak dahulu yang dijadikan sebagai layaknya seorang istri, mereka pun juga mendapatkan perhatian layaknya seorang istri. Tapi posisinya dia sebagai budak, ya. Nah, barakallahu fikum, tentunya sekarang tidak ada perbudakan. Tidak didapati perbudakan. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menyatakan dzalika adna alla ta'ulu. Ya, yang demikian itu adalah lebih mudah, lebih dekat kepada kalian untuk tidak berbuat aniaya atau berbuat zalim. Wal ma'na wa in khiftum adamul adli baina zawjayti fa hadhihi allati umirtum biha aqrabu ila adamil jawr awid dhulum. Artinya, jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil terhadap sesama istri, maka perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat ini lebih dekat, ya, agar kalian tidak bersikap semena-mena atau bersikap zalim terhadap mereka. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, wa mafhumul adli fil qur'ani wa huwa al adlu fin nafaqati wal mabit, yang dipahami dalam bersikap adil di dalam Al-Qur'an ini, ketika Al-Qur'an menyatakan wa in khiftum alla tuqsitu, jika kalian khawatir untuk tidak bersikap adil, maksudnya adil, keadilan di sini adalah dalam hal nafkah dan apa? Dan bermalam. Al-mabit. Nah, bihaitsu yunfiqu ala kulli wahidatin mithlama yunfiqu ala al-ukhra. Yaitu dengan memberikan nafkah yang sama dengan nafkah yang diberikan kepada istri yang lain. Artinya di sini sama dalam pemberian nafkahnya. Maksudnya sama dalam artian bukan 50-50, bukan, ya. Tapi disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Kalau yang istri pertama, ya, dia kebutuhannya lebih banyak dibandingkan istri yang kedua, maka disesuaikan. Inti darinya adalah kecukupan. Nah, kecukupan dalam nafkah. Nah, Wa ayya'dila fil mabit bihaitu yabitu inda kulli wahidatin laylatan au akthar hasbal ittifaq. Keadilan juga yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal bermalam, yaitu bermalam satu malam di satu istri ini, kemudian malam berikutnya di istri yang lain, atau dua malam di istri yang pertama, dua malam di istri yang kedua, tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini keadilan. Gak boleh kemudian berat salah satunya. Istri yang pertama dua malam, yang kedua satu malam. Ya. Istri yang pertama empat malam, yang kedua dua malam. Gak boleh. Ya. Harus sama. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan keadilan di sini. Wallah wa'alam bis-shawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji di siang hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan dari pembahasan hukum at-ta'addud az-zawjat atau poligami ini dalam pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Dan kita selesaikan nanti membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya sebagai pengingat untuk kita semua bahwa pembahasan terkait dengan sunnah yang satu ini ya harus berdasarkan ilmu. Jangan sekali-kali kita jadikan sunnah yang satu ini sebagai pelampiasan ego kita dan ambisi kita yang pada akhirnya kita tidak bisa bersikap ilmiah di dalam beramal. Yang efeknya dari itu adalah sunnah at-ta'addud, sunnah poligami ini dibenci oleh umatnya sendiri. Dijadikan senjata bagi musuh-musuh Islam untuk menyudutkan agama Islam disebabkan karena beberapa atau perlakuan beberapa oknum sebagian dari kita yang tidak berhati-hati di dalam beramal dengan amalan-amalan yang dibimbingkan di dalam sunnah. Nah, maka tentunya ingat al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jika kita ingin mengamalkan sebuah ibadah, maka kita harus memiliki dasar ilmunya terlebih dahulu baru kita mengamalkannya. Nah, semua amalan itu butuh ilmu. Barakallahu fikum, cukup di sini. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.